تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Karena kedudukan para sahabat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka di banyak tempat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Iya. Dipuji di banyak tempat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Baik, saya akan pilihkan beberapa ayat yang di dalamnya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala puji para sahabat. Ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Anfal ayat ke-74. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina aawaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan." Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman, jadi ada yang datang yang membunuh, dia beri tempat kediaman, ya. Wa nasaru, dan mereka memberi pertolongan. Ini maksudnya para sahabat Al-Ansar. Ini dua sahabat sekaligus dipuji di sini. Mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad. Ya. Hijrah ini khususnya para sahabat Muhajirin. Mereka yang melindungi dan menolong, ini khususnya para sahabat Al-Ansar. Dan mereka bersyarikat di dalam keimanan dan di dalam jihad. Ya. Allah firman, "Ulaika humul mu'minuna haqqan." Mereka inilah kaum mukminin yang sebenar-benar beriman. Maksudnya keimanannya itu tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan di dalam keimanan mereka. Iya. Ini penegasan yang sangat tegas sekali dalam Al-Qur'an tentang ujian terhadap para sahabat, bahwa mereka ini adalah orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Ya. Dan tidak ada yang dijamin di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari umat ini keimanannya dianggap sebenar-benar keimanan seperti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diterangkan lagi, lahum maghfiratun wa rizqun karim, untuk mereka pengampunan dan rezeki yang mulia. Ya, para sahabat ini selalu dijanjikan untuk mereka pengampunan. Ya. Karena itu kalau mereka jatuh di dalam kekeliruan, maka kekeliruannya itu banyak kemungkinannya. Kekeliruannya ini mungkin karena dia ijtihad keliru. Maka orang yang berijtihad keliru, kalau dia benar dapat dua pahala, keliru dapat satu pahala. Iya. Dan mungkin dia keliru, tapi dia sudah bertobat. Dan Allah memberi tobat kepada siapa yang telah meninggalkan kekeliruannya. Dan mungkin dia jatuh dalam kekeliruan, tapi kekeliruannya ini itu sudah larut di dalam lautan kebaikannya. Atau dia jatuh dalam kekeliruan, tapi kekeliruannya dimaafkan. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua seperti ayat ini. Maka ini ayat yang pertama menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.